katanya mungkin saja pada saat itu datang kematian kepadanya dalam keadaan dia belum melakukan sholat yang telah Allah wajibkan atasnya pada saat itu ketika peperangan, sholat sesuai dengan kemampuannya. Dan sebagian ulama, dan ini isyarah dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dengan pendapat tersebut, bahwasanya ketika keadaannya dalam syiddatul khauf, dalam keadaan luar biasa gentingnya, maka diperbolehkan mengakhirkan sholat walaupun sampai keluar dari waktunya. Dan ini pernah dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, tatkala beliau memimpin peperangan pada saat menaklukkan negeri Tastur. Negeri Tastur salah satu negeri yang ada di Ahwaz, negeri yang ada di sekitar Basra. Pada saat itu datang waktu subuh dan Abu Musa sedang berperang mengepung benteng Tastur dan terus berlanjut sampai akhirnya bisa ditaklukkan dan keadaannya sudah masuk waktu siang. Ketika selesai dilakukan, baru Abu Musa dan pasukannya melakukan sholat subuh. Akan disebutkan Imam Bukhari ayat tersebut. Wa qala al-Auza'i, beliau menukil kalam al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr, Imam Ahli Syam. Kata beliau, in kana tahayyi al-fath, wa lam yaqdiru ala sholat, sallu ima'an, kullu mri'i nafsih. فإن لم يقدر على الإماء أخر الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمن فيصلوا ركعتين فإن لم يقدر صلوا ركعة وسجدتين لا يجزي المتكبر ويؤخرها حتى يأمنوا. عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام أهل الشام بركاته إن كان تهيأ الفتح. Karena seandainya kemenangan sudah di depan mata, sekarang sedang berkecamuk perang, kalau dilanjutkan kemungkinan besar kaum muslim akan menang. Kalau dihentikan, maka harapan tersebut hilangnya insyaallah bisa luput dari ini. Bagaimana katanya, walam yaqdiru ala sholati sallu ima'an kullu mri'i nafsih. Saya tidak bisa dilakukan sholat berjamaah pada saat itu karena sedang berperang. Maka masing-masing sholat sendiri, imam, dengan isyarat. Isyarat dengan kepalanya, mendudukkan kepalanya ketika ruku, dan juga ketika sujud. Fa'ilam yakdiran imam, dan seandainya tidak mampu sholat, sampai sholat sendiri dengan imam tidak mampu, dikarenakan keadaannya asyad, sangat genting sekali, akhir sholat. Maka mereka mengakhirkan sholat, walaupun sampai keluar dari waktunya. Hatta yang kasyifal qital, sampai perangan selesai, sampai kaum mukminin mendapat kemenangan, au ya'manu, atau merasa aman, aman dari kejahatan musuh. Fayusallu rak'atain, maka pas itu sholat dua rakaat. Fa'illam yakdiru sholat rak'atan wa sajidatain, seandainya masih dalam keadaan genting dan mampu sholat pada satu rakaat, maka sholat satu rakaat dan dua sujud. Karena katanya, la yujzi'uhu takbir, tidak mencukupkan katanya dengan takbir. Bertakbir, kemudian mencukupkan lainnya sholat. Ini pendapat jumhur ulama, tidak mencukupi sholat hanya dengan takbir. Dan sebagai ulama, seperti Al-Tawri, Hafidh Rahimah Ta'ala mengatakan, sami genting yang luar biasa, maka mencukupkan takbir dari sholat tersebut. Kata jumhur, tidak. Harus sholat sesuai dengan kemampuan berima dengan isyarat, tidak hanya takbir. Karena keadaannya sampai-sampai tidak bisa melakukan ima, tidak mencukupi takbir, bagaimana yuakhir, tapi mengakhirkan sholat dari waktunya hatta ya'manu, sampai keadaannya aman. Wabihi qala makhul, dan dengannya pendapat makhul. Kalau jumhur tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya sesuai dengan kemampuan sholat pada waktunya. Sesuai ulama di sini sebutkan Imam Bukhari, pendapat Al-Auza'i, seandainya keadaannya tidak memungkinkan. salat dengan isyarat, maka diakhirkan sampai keadaannya memungkinkan. Kemudian beliau waqala Anas, dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau menceritakan pengalaman peperangan beliau bersama Abu Musa di zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar radhiyallahu pada saat itu menjadikan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala sebagai pemimpin perang ketika menghadapi Tastur. Kata beliau, hadartu inda munahadati hisni Tustaw inda idha'atul fajr wa ishtadda ishtiyaru qital falam yaqdiru ala salah falam tusalli illa badar tita'il nahar fasallayna fasallaynaha wa nahnu ma'a Abi Musa fafutiha lana. Waqala Anas, wa ma yusulani bidika sawti dunya wa ma fiha. Kata Anas bin Malik radhiyallahu, beliau mengatakan, aku menghadiri peperangan tatkala menaklukkan Husni Tustar, ketika menaklukkan benteng negeri Tustar, salah satu negeri di Al-Ahwaz, di Iran, sekarang Iran, tadi dengan Basrah, atau sekitar Basrah. Katanya, inda idha'atul fajr, pada saat peperangan dalam mereka menaklukkan benteng Tustar, saat itu saat idha'atul fajr, datangnya waktu fajr, fajr shadiq, fajr subuh, sudah nampak. Dan pada saat itu perang sedang berkecamuk, sedang dalam puncaknya. Falam yaqdiru ala salat, sampai mereka tidak mampu salat, tidak mampu salat sendiri dengan imam, terlebih lagi salat berjamaah. Maka falam nusalli illa ba'da irtifa'in nahar, maka kami tidak melakukan salat subuh kecuali ketika siang sudah masuk, matahari sudah naik. Fasallaynaha, maka ketika matahari sudah naik kami salat subuh, wa nahnu ma'a Abi Musa fafutiha lana, yaitu ketika kami sudah meraih kemenangan, berhasil menaklukkan benteng Tustar, dan pada saat itu kami dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Maka Anas radhiyallahu ketika salat pada saat itu belum mengatakan nama Yusuduni bitilka salat ad-dunya wa ma fiha, karena tidak Allah membahagiakanku dengan salat tersebut yang bisa ditukar kebahagiaannya dengan dunia dan seisinya, yaitu aku bisa salat salat subuh pada saat itu yang sampai terakhir kali waktunya lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Juga beliau sangat mengidam-idam sekali untuk segera bisa melakukan salat subuh dari awal waktu, dan tidak mungkinkan sampai terakhirkan pada tifai nahar, setelah suasana sudah siang atau waktu sudah masuk ke waktu siang. Ini antar Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala menunjukkan pendapat seorang ulama bahwasanya ketika keadaannya tidak memungkinkan untuk salat dengan imam sendiri berbeda jamaah, maka salat pada saat memungkinkan walaupun ketika sudah keluar dari waktunya. Dan jumhur ulama bikhilafidan, jumhur tidak boleh mengakhirkan salat bagaimana pun keadaannya. Fattaqullah mastata'tum, salat sesuai dengan kemampuannya. Dan beliau menyebutkan sebuah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ini kisah perang Khandaq. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Yahya bin Ja'far qala haddatsana Waqi' Ibnu Jarrah an Ali bin Mubarak an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salam wa Abu Salam bin Rahman bin Auf an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ja'a Umar yawm al-Khandaq fajara yasullu kufar Quraisy wa yaqul ya Rasulullah ma salaita al-Asr hatta kadat asy-syamsu an tadhi فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا اللهم صليت وبعد قال فنزل بطهان فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. Dari Jabir bin Abdullah anhuma beliau berkata, pada saat perang Khandaq, Umar radhiyallahu anhu datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keadaannya subuh kufar Quraisy. Beliau mencela orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka mengumpul kaum muslimin dengan pasukan mereka. Maka Umar ketika di hadapan saya berkata, wahai Rasulullah, saya tidak sempat salat asar sampai matahari hampir tenggelam dikarenakan orang-orang kafir Quraisy. Kaum muslimin berjaga dari kejahatan mereka. Maka Nabi SAW berkata, wa ana wallah ma sallaituha ba'du. Kata Nabi ketika Umar mengatakan bahwa saya tidak sempat salat asar sampai matahari menjadi tenggelam, kata demi Allah, aku pun belum salat asar sampai sekarang. Bukan hanya kamu saja, wahai Umar, aku pun sampai sekarang belum salat asar. Maka saat itu Nabi SAW nazala ila Buthan. Beliau datang ke Buthan, nama wadi di Madinah, fatawadda. Kemudian beliau berwudu, wassalam al-asr. Dan beliau salat asar. Ba'dan ma'agrobatishan. Setelah tenggelamnya matahari. Setelah keluar dari waktu asar. Karena wuyu dan gurubushan itu menandakan masuknya waktu maghrib. Semua salat maghrib ada. Ketika itu Nabi salat asar, setelah tenggelam matahari, setelah salat asar beliau makan salat maghrib. Jadi di sini Nabi SAW beliau melakukan salat asar di waktu maghrib, keluar dari waktu asar dikarenakan tidak memungkinkan ketika salat asar untuk salat. Dan di sini beliau berpendapat bahwasanya sekalipun tadi beliau mengetahui saya sebutkan abwabnya bahwasanya kisah Khandaq itu kejadiannya sebelum turunnya syariah salat khauf, disyaratkan salat khauf. Maka jumhur ulama katanya dan ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa salat boleh diakhirkan sampai keluar dari waktunya karena kejadiannya di perang Khandaq sebelum disyaratkan salat khauf. Adapun setelah disyaratkan salat khauf maka salat pada waktunya sesuai dengan keadaannya walaupun harus dengan iman dengan isyarat. Nabi Bukhari akhirnya beliau pada dengan ini bahwasannya hadis ini tidak dimansukh secara umum. Kata iya, kalau masih memungkinkan untuk sholat, maka sholat ini waktunya. Sholat khauf, seperti yang dilihat oleh Nabi SAW. Tapi kalau seadanya asyad mendalik, keadaannya lebih keras dan lebih mencekam dari itu, katanya diakhirkan. Sampai memungkinkan melakukan sholat. Sampai memungkinkan melakukan sholat. Dan tadi seperti yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ketika menaklukkan negeri Tustar di Ahwaz. Ini bab yang keempat. Dan sekali lagi sudah kita sebutkan dari awal pembahasan kitabul khauf, disyaratkan salat khauf itu menunjukkan yusur dan suhulah hadidin. Agama ini sangat mudah sekali. Allah sudah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, berkata bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak membebani hamba-Nya kecuali sesuai dengan kemampuannya, sampai dengan masalah salat yang termasuk aujibul wajibat, kewajiban yang sangat besar atau paling besar, kewajiban yang paling besar setelah syahadatain. Sedangkan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih wa Nisab' As-Sahihain, kita masih banyak bahasa kitab iman tentang al-iman bil malaikah. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, Al-Rahman Abu Dawud Masmu Sulaiman Mas'ud, mana bukunya Pak? Qala hadatsana Abu Walid At-Tayalisi, قال أخبر محمد بن يحيى عن قتادة بن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سرد الخزاعي عن أبي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبي إني أقرئ القرآن فقيل لي على حرف واحد أو حرفين أو ثلاثة فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة قلت على ثلاثة حتى بلغ سبع أحرف ثم قال ليس منها إلا شاف كافر إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. Kalau Syekh Ramadhanah ada hadis sahih ala syarti syekhain. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda, wahai Ubay, sungguh telah dibacakan kepadaku Al-Quran. Itu oleh Jibril alaih salatu wassalam. Maka dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, apakah dibacanya dengan satu atau dua atau tiga huruf. Min huruf al-Arab. Satu, dua atau tiga. Dari logat min logat al-Arab. Faqala al-malak alladhi ma'ni. Maka malaikat yang bersamaku, sebagai riwayat, itu Mika'il berkata kepadaku, qul ala salata. Katakan oleh Muhammad, jadikan dengan tiga ahruf. Fathul lughat min lughat al-Arab. Qultu ala thalatha. Maka aku mengikuti petunjuk tersebut. Aku katakan ala thalatha. Tiga ahruf. Kemudian terus ditambah untukku sampai mencapai sab'ata ahruf. Diperbolehkan baca Quran sampai sab'ata ahruf. Sabat lughat min lughat al-Arab. Thumma qala, kemudian kata Nabi, laisa minha illa syatin kafir. Tidak ada dari bacaan, dari tujuh bacaan tersebut, melainkan semuanya syatin kafir. Semua mencukupi. Syatin kafir, mencukupi untuk kaum mukminin sebagai bisyarah dan petunjuk hidayah untuk mereka, dan cukup untuk orang-orang kafir. Liqamat hujjah alaihi. Yang dengannya itu hujjah tegak atas mereka. In qulta sami'an alima azizan hakim. Seandainya katanya dibaca sami'an alima, boleh dibaca azizan hakim. Selama tidak ditutup ayat adab dengan rahmat atau rahmat dengan adab. Adapun sami'an alima dan azizan hakim itu diperbolehkan. Jadi tentunya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dikirakan oleh beliau. Adapun sekarang tentunya tauqifiyah. Apa yang ada yang datang kepada kita, kita membaca. Tidak dirubah satu kalimat bahkan satu huruf dari Al-Qur'an Al-Karim. Dan yang dimaksud dengan sabat ahruf seperti sudah kita lihat di Sahih Bukhari. Pada suatu ketika Umar radhiyallahu anhu mendengar Hisham ibn Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu membaca surat Al-Furqan. Ketika beliau dengarkan, ternyata bacaannya berbeda dengan apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar menunggu Hisham ibn Hakim ibn Hizam selesai dari salatnya. Ketika selesai salat, beliau tarik. Beliau tarik bajunya dan beliau bawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah bahwasanya Hisham telah membaca surat Al-Furqan tidak seperti yang engkau baca wahai Rasulullah. Maka Nabi memerintahkan Hisham untuk membacanya. Kemudian dibaca oleh Hisham. Kemudian ketika Nabi mendengarnya, selesai Nabi berkata, hakada unzil, seperti itu diturunkan surah Al-Furqan. Kemudian kata Nabi, ikra anta ya Umar, baca oleh Umar surah Al-Furqan. Maka Umar pun membaca surah Al-Furqan seperti yang beliau dengar dari Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, selesai Umar selesai dari bacaannya, hakada unzil, begitu pula Al-Quran diturunkan. Kemudian Nabi mengingatkan para sahabatnya bahwasanya unzil Al-Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuh harf. Itu tujuh lugah ini, lugatil Arab. Dan Nabi kata di sini, laisa minha illa syafin kafi. Membaca dengan lugah manapun, dengan harf manapun telah mencukupi. Diperbolehkan. Dan juga terjadi pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala ketika terjadi persisihan dalam baca Al-Quran. Dan Nabi SAW membenarkan kedua bacaan tersebut. Ini makna unzil Quran ala sab'ati ahruf. Ini semuanya taisir min Allah azza wa jalla li hadhihi al-ummah. Kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.